Satu dari album-album terbaru Waudin ya. Sila ketik channel Waudin Kocak Jambi 78 nya. Anda bersama channel Lulan Kocak Jambi 1989. Dan salah satu channel dari anak kandung saya di Tucodet ya, yang bernama channelnya Waudin Lelet dan Dito Codet. Nyok lain ke Codet lan. Jangan lupa dengan bos kita. Hah? Ada juga channel. Wih, ada juga channel bos kita. Kiara. Kiara. Musik. Dan tak lupa juga buat kameramen. Semoga sukses selalu. Saking mi kamu kencang kok tutup kuping. Awak lain kalau nyanyi lan. Apa hal? Apalagi kalau lagu sedih. Apa tu? Kenyok ayam mata keluar. Saya telingo. Yo, sakit hati ya. Sambungan awak berarti. Awak kan suara ben yang keluar awak. Ambil pokal kau lo, kaki kau tu pakai. Ada, Waudin biasa ngambilnya. Kalau awak kau biar gendah, biar tinggi macam tu lado. Oh iya. Sebut nyanyi dalam tabung. Bisa tak? Danya tu bisa tak main? Iya. Suka ni anak kalau latah bang bisa enggak megang. Kalau salah menantu awak lah nampera tu kau beulah latah tu. Kenapa latah gitu awak? Tapi buat anak dan menantu kalau di panggung kau biasa-biasa, kalau di rumah walaupun di rumahnya walaupun di rumah Waudin ada tetap ada, ya tak? Kalau di sini kau macam mana? Kalau dah menyanyi dah isi nasi. Eh? Lama ni aku ngomong dada. Lah. Kalau naik kaki kamu atur nada yo. Nah lembab-lembab kentutnya kamu berarti. Berat mek ngah. Nya berat. Wah. Dadu jadinya. Nyi. Kau kok masuk turun kuntilanak nampak awak. Si. Musik. Perkawinan. Ada ulah kawin. suara terhibur bersama Kiaranya dan bersama Mr. Jari Manis Hengki. masih bersama Arjuna, semoga terhibur bersama diri kami Wahyu. Ya, satu tembang berlalu dari album Wak Udin sendiri ya, segera mendapatkan DVD dan VCD-nya bersama Arjuna Musik. Ya, salah satu judul lagu yang berjudul Gantung Diri. Ya, terutama kami sangat berterima kasih pada DJ kami Wahyu, walaupun album kau belum beredar tapi sangat sukses untuk menjalankan dalam alunan-alunan tradisi. Hey! Hey! Hey! Hey! Oh! Kemana? Jatuh! Cukup sekali kata Bang tadi, telah sekali. Lagunya belum sudah, Wak. Iya, tapi Abang telah katolan. Bang, lagunya apa? Cukup sekali. Judulnya cukup sekali, lah sekali. Jangan nanti dulu. Ayo liyo menyembuh, Wak. Pelan bel cakap. Ayo liyo duit kau lah. Macam itu. Tapi lagu kita belum. Lagu kita belum sudah, Wak. Ah, jadi? Jangankan setengah, Wak. Seperempat belum. Itu lagu cuman no. Kalau kita nyanyi itu, Wak, dari awal sampai ke ujung enggak setengah. Kujang enggak setengah, separuh, seperempat belum. Kau kopinya Bu Jujung. Buat tanya dengan laki Bunda Susi itu, ada ujungnya nyoda. Aduh. Kamu masih kada bercakap. Lama itu ujung belut. Mirip tetap anjing, Wak. Ibarat lagu itu cie lah kalau lagu dangdut tuh. Dangdut. Lanjut. Kadang kereh, kadang ngelisut. Bapak kamu kenapa gugut tuh? Bila langkah lah nyangkut-nyangkut. Apa benda lah mirip gembut. Mako nyanyi kau lanjut. Ketinggian, Wak. Hah? Ketinggian. Mati ya, Wak. Pokok lah, berarti cukup sekali lah, Lan. Cukup telah minta kau. Ada ujung, Lan. Aduh. Ujung. Aduh, ujung. Tapi lah cukup sekali, Lan. Iya, ada kau, ya. Nah, orang nak nyanyi pula, Lan. Cukup sekali. Cukup sekali. Lanjut. Nyanyi di sini. Badan awak sari kau ngasolah nak mati. Oh, tak akun di debut ni ya nampak eh. Taga sonian mencari piti. Sanok dikit, kena. Pelola ni tak diragok ke ujung kaki. Apa tu wak? Ngelemeh wak. Apa? Lak lemeh. Iya lak lemeh. Kenapa? Kalau kata orang apa tu lah berkuah. Iya. Kenapa awak berkuah? Kalau lah berkuah lah. Bawa. Lah basah punya kuah ni. Iya. Jadi untuk teman selanjutnya akan kami kembalikan salah satu penyanyi daerah juga yang tidak asing lagi. Salah satu album terbarunya yang berjudul Beganak Ditunggul. Ya kembali bersama Wah Usin Muslimin. Silakan berdiri. Wah Usin. Hah? Apa? Tak undang awak langsung datang tuan rumah no. Cukup sekali. Kembali bersama Bung MC. Ngapo lapang? Celupun bapak kamu nak pinjam kok mangko tagik panjang. Oke baik. Tiga tumpah lagu telah berlalu kebersamaan kita pada sore yang berbahagia ini bersama Wauden. Cukup sekali itu adalah lagu ya. Baik, hadirin kami hormati sekenap keluarga. Ya buat yang ingin bergoyang silakan untuk bergoyang bersama ulang tanahnya didampingi oleh Waudin, salah satu dari teman-teman dari Jambi Kocak ya, Mintuo Nyanyo. Ampun nanti gawe, sakal lo alah kenyok. Ya untuk kali ini kembali dalam malam Presiden Jami ya. Kalau tadi telah dihibur oleh rekan kami Wak Usin ya, bersama Muslimin dan bersama Bu Susi. Ya untuk kali ini salah satu dari album daerah Kerincinya, Kerinci Jambi ya. Salah satu judul lagu yang berjudul Kata Harap. Semoga dan sanak dan tamunanya merasa terhibur kembali bersama Kinara, Kiara dan bersama Haji Hengki Fernando. Yang petengen Norno jangan. Sandi genggam barapi lutupnya tangan lutupnya jari bagi nak ayik nak nubo silakan nubo ya. Bapak Haji Frenky. Ha kok kau. Bersama Kiara tidak ku harap no kembali bila no kembali baduri judi tidak ku harap cinta datang deo harap cinta datang deh bila mu nambah sakit hati ya. Tidak berguna lupa beda kalulah tidak urisi ikan sama Mister dari manisnya Inki ya, dan salah satu dari teman-teman Jambi Kerincinya Kato Harap Age Jo. Usahlah kita main hati deh. kembali bersama Hengki. Iya. Goyang lagi putar. Susah, jando ya? Susah. Alias... Nampaknya kini ke jando dah ada susah kayo galo. Kayo anak itu maksudnya. Banyak anak punya rezeki. Itu kan dulu. Kalau kini? Banyak anak banyak tai. Untuk nak. Baik ada jando susah bersama Mr. Hengki. Mandang Sudah. Ya, semoga masyarakat desa Lubuk Kapinya merasa terhibur bersama Kiara Busunya dan bersama Mr. Jermanisnya Peggy Fernando ya. Dan telubu juga selamat datang buat tamu undangannya. Segera mencicipi hidangan yang telah disediakan sekitar panitia dan jemberan. Like bulunya. Semua kata ponaknya nonton rumah, keluarga besar kedua mempelanya merasa terhibur bersama Bunda Susi. Susi mohon maaf itu ya. Sekedar lagu ya, itu cuma isi hati Wak Udin, jangan salah paham pula ya. Tidak ada dusta di antara kita. Iya ya. Bunda Susi sebagai kakak kandung Wak Udin ya. Ya itu masalah. Ayo kalau ada simpai ayo LP di situ kagi nyolati bodi te pentas. Bisa bajakap, bisa gelak. Bisa gue menangis. Biasa tuh teman.

hidup di rantau mencari makan. Hidup di rantau mencari makan. Macam kalau kisah gitu gini kok. Berapa anak? Kalau jantan dari bawah nak. Hey, hey, Ike. Pauda ana he tahu enggak banyak tuh itu jantan tanda bola paling ulu ayo Kiara aku hidup cepet dan tak tetap ekonomi dah karuan 10 bulan pengangguran mirip macam puyuh jantan 10 bulan pengangguran badanmu susi batambah gedang hey. Makan big joe you awak lu awak oh besok baik aing di benar Kera, mana hewalan? Nyoba nak gojan do. Tanya bu Susi, di tugoh ku mahenki. Malah di tugohnya awak nambah bini. Bersama Waudin dan bersama Ulan ya. Semoga terhibur bersama Kiara Musik dan bersama Mr. Germany Hengki Bernando ya. Untuk teman selanjutnya masih dalam alunan Persidera Jamia bersama Ulan dan Waudin.